miliki keyakinan di dalam hati. Biar ku nikmati kusuk bersujud pada yang satu dengan keyakinan dan caraku. Ku hargai keyakinanmu, bagimulah segala amalmu. Jangan pengaruhi aku untuk iman yang lain. Indahnya kita berjalan sendiri-sendiri. Ku tak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tak akan menjadi penyembah yang kamu sembah, dan kamu pun tak menjadi penyembah yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukku agamaku. Mari ruku saling cinta demi kedamaian dunia. Saling cinta demi kedamaian.